بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Qadibidina azakumullah. Di ayat yang ke-11 dan setelahnya di akhir surah Tariq, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah kembali dengan langitnya, sebagaimana di awal surah ayat pertama, was-samai wat-tariq. Allah bersumpah dengan langit beserta bintang yang ada nampak di malam hari. Di ayat yang ke-11 Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah ulang dengan langit. Tapi disertai dengan sifatnya yang lain, yakni was-samai dzatir raj'. Demi langit yang memiliki kebiasaan menurunkan air hujan yang senantiasa berulang setiap tahunnya. Barakallahu fikum. Kalau di daerah kita ini, barakallahu fikum, ya istilahnya musim hujan berulang demikian setiap tahunnya. Ya walaupun di luar musim itu tetap saja ada hujan, tapi intensitasnya tidak sebanyak ketika memang di musim hujan. Taib. Berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala menurunkan, barakallahu fikum, air dari langit. Dari ketinggian, barakallahu fikum. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sama'a alaikum midrara. Barakallahu bikum. Air yursi sama'a alaikum midrara, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Keutamaan ini, barakallahu fikum, akan diperoleh ketika kita banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Air hujan, berkah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Air hujan ini memiliki sifat yang sungguh sangat luar biasa, beda dengan air-air yang lainnya. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama kita bahwa air hujan memiliki sifat lembut. Baik, memiliki sifat yang lembut dan sangat mudah untuk menumbuhkan biji-bijian. Subhanallah. Maka ketika kita banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan turunkan hujan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, maka aku pun mengatakan kepada mereka, kaumku, yakni kata Nuh. Istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan maksiat. Innahu kana ghaffara. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara, dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menurunkan kepada kalian air hujan yang senantiasa. Barakallahu fikum. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, kalau kalian istighfar, taubat, Allah turunkan hujan untuk kalian. Sehingga disyariatkan ketika tidak turun hujan, kahat, musim paceklik, disyariatkan kita untuk melakukan sholat istisqa. Sholat istisqa ini didahului oleh taubat. Diperintahkan semuanya untuk taubat tadarr. Karena yang menghalangi turunnya air hujan itu adalah dosa, maksiat. Barakallahu fikum. Maka diperintahkan untuk taubat. Taubat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan itu Allah akan turunkan hujan. Kemanfaatan istighfar diantaranya yaitu diturunkannya hujan. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, menganugerahkan kepada kalian harta benda dan anak-anak. Oleh karena itu, ketika kita kekurangan air, kita belum beroleh anak, atau mungkin rezeki kita anggap terlalu sedikit, maka banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menganggap dirinya susah rezekinya, silakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah orang-orang yang mendapati di dalam kitab catatan amalannya istighfar yang banyak. Taib, la ilaha illallah. Anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Taib, rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub alayya, rabbi ighfirli wa tub alayya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Sayyidul istighfar kita baca pagi dan sore hari. Barakallahu fikum. Di waktu subuh, yakni di waktu sahur, kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil ashari hum yastaghfirun," dan di waktu sahur mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Banyak istighfar ini yang akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Akan diturunkan hujan, akan dilimpahkan rezeki, diberikan anak. Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah membuat dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah membuat untuk kalian sungai-sungai. Masya Allah. Ini kemanfaatan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jangan ada yang mengatakan, "Oh, anak tidak punya dosa, tidak perlu istighfar." Subhanallah. Baik, Allah telah menyatakan dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, kalian ini melakukan dosa siang dan malam. Sengaja atau tidak sengaja kalian melakukannya. Besar atau kecil kalian tetap melakukannya. Sedikit atau banyak juga kalian tetap melakukannya. fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepadaku maka aku akan mengampuni kalian. Jadi perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan was-sama'i dzatir raja', demi langit yang senantiasa menurunkan hujan, barakallahu fikum, berulang dan berulang, diturunkan lagi sesuai dengan hajatan kita, kebutuhan kita, barakallahu fikum. Terkadang di satu tahun dibanyakkan curah hujannya, di tahun-tahun tertentu lagi dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala li hikmatin minhu tabaraka wa taala, semuanya karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di baliknya. Baik. Wasama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad', dan demi bumi, barakallahu fikum, dan demi tanah, demi bumi ini yang memiliki celah-celah yang dikatakan oleh para ulama datu tashakkuk, bima yatakhallaluha min nabat, yatashakkak, terbelah. Bumi ini akan terbelah dengan barakallahu fikum muncul dan tumbuhnya biji-bijian, kecambah, barakallahu fikum. Kita tanam biji-bijian jagung, barakallahu fikum, kacang-kacangan kita tanam, maka keluarlah kecambah, dan dia yang akan apa, membelah tanah ini untuk dia keluar tumbuh. Baik. Tanah ini adalah tempat kita, barakallahu fikum, bercocok tanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyanzur al-insanu ila ta'ani anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fa'ambatna fiha habban wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'ika ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum." Maka silakan manusia ini menengok apa yang dia makan. Dari mana semua makanan yang dia makan? Biji-bijian, barakallahu fikum, sayur-sayuran, dari mana semuanya? Baik. Bahkan produk-produk hewani pun dari mana? Semuanya kembalinya ke tanah. Kita makan daging, daging dari hewan. Hewan dari mana? Dia makan rumput. Mata'an lakum wa li'an'amikum, barakallahu fikum. Kalian langsung memakan biji-bijian tersebut, kacang-kacangan tersebut, sayur-sayuran tersebut, buah-buahan tersebut. Atau melalui perantara yang lain, melalui hewan-hewan, barakallahu fikum. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kami menurunkan air dari langit. Air dari langit, barakallahu fikum. anna asababna al-ma'a sabba thumma syaqaqna al-arda syaqqa, dan kami yang membelah tanah itu untuk keluar kecambah-kecambah dari tanah. Subhanallah. Baik. Pola pertanian yang kadim zaman sebelum adanya pupuk sintetis ini, barakallahu bikum, orang-orang memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Sama seperti kondisi hutan yang ada, barakallahu bikum, hutan begitu subur, begitu gembur tanahnya, sehingga menjadikan orang senantiasa membabat hutan kemudian menanaminya. Barakallahu bikum. Kemudian setelah kurus, awalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali bercocok tanam masih. Tapi berikut-berikutnya sudah, barakallahu bikum, ditinggalkan, babat lagi. Subhanallah. Padahal semestinya kita mempelajari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hutan ini dan bagaimana prosesnya, barakallahu fikum, prosesnya. Baik, dedaunan yang jatuh itu yang akan menjadi pupuk, barakallahu fikum. Kemudian hewan-hewan yang berkeliaran, yang memakan daun, yang memakan buah, yang, barakallahu fikum, yang saling memakan antara satu dengan yang lainnya, membuang kotorannya ya di tempat-tempat itu. Sehingga secara alami, barakallahu fikum, tanpa campur tangan manusia, bi kudratillah tabarak wa taala, hutan tetap subur gembur, enggak ada yang mupuk-mupuk. Baik. Semua yang jatuh dari pohonnya itu, barakallahu, akan menjadi pupuk secara alami. Demikian juga orang-orang tua kita yang bijak dalam masalah ini, limbah dan sisa pertanian mereka, mereka timbun ulang, barakallahu fikum, mereka jadikan pupuk kembali. Belajar dari kondisi dan keadaan, subhanallah. Dan mereka biiznillah mengeluarkan, mendatangkan hasil yang sungguh sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Baik. Disebutkan oleh para ulama kita tentang masalah ini sebelum munculnya ini, barakallahu fikum, munculnya. Kan ini belakangan ini, pupuk sintetis ini, pupuk kimia ini. Di zaman dahulu ya mereka tetap dengan kesederhanaannya. Tapi dengan pengolahan yang sungguh sangat luar biasa, pengairannya, kemudian pengolahan tanahnya, pengendalian hama. Belakangan ini saja, barakallahu fikum, orang pengen kembali katanya ke organik. Ya nanti karena dipepet oleh mahalnya pupuk sintetis ini, barakallahu fikum, baru mereka mau untuk melakukan percobaan atau pengalihan usaha. Wala hawla wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal ardi dhati sadah, dan demi tanah, demi bumi yang senantiasa terbelah untuk keluar padanya kecambah-kecambah tanaman-tanaman, subhanallah. setelah Allah bersumpah dengan ini. Begitu besar dan begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah turunkan dari langit. Dan begitu banyaknya dan besarnya nikmat Allah yang Allah keluarkan dari bumi untuk memfasilitasi hidup manusia. Allah pun mengatakan innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ucapan yang fasl. Baik. Ucapan yang memisahkan antara hak dan yang batil. Dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mana ketauhidan dan mana kesyirikan, mana hak, mana batil. Barakallahu fikum. Innahu laqawlum fasl. Coba perhatikan, setiap Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang orang-orang beriman, Allah memberitakan orang-orang kafir. Ketika Allah memberitakan tentang penghuni sorga, Allah akan memberitakan tentang penghuni neraka. Baik. Ini yang dikatakan oleh Allah SWT, wahadainahun najdain. Dan kami telah memberikan kepada mereka keterangan, petunjuk dua jalan ini. Jalan keselamatan dan jalan kebinasaan. Innahu laqaulun fasl. Barakallahu bikum. Wa ma huwa bil hazl. Dan bukanlah main-main Al-Qur'an ini, bukan suatu yang merupakan candaan. Barakallahu bikum, permainan, senda gurau, la. Tapi Al-Qur'an adalah kebenaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, petunjuk, cahaya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang kafir yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menerima ajaran beliau, mengkafir Al-Qur'an, kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Mereka-mereka inilah yang senantiasa melakukan kaid, tipu daya, makar. Barakallahu fikum. Wa makaru wa makarallah. Allahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tipu daya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas tipu daya mereka. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat tipu daya. Subhanallah. Mereka berusaha dengan tipu daya ini untuk meredam al-haq, menjegal dan menghalangi kebenaran. Barakallahu fikum. Dengan berbagai macam usaha upaya yang mereka lakukan. La hawla wa la quwwata illa billah. Mereka melakukan, sekali lagi, melakukan makar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan makar kepada kaum muslimin, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan makar. Dan setiap zaman, setiap generasi, mereka senantiasa melakukan makar, orang-orang kafir ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Baik. Mereka berusaha, mereka berkeinginan untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam usaha upaya yang mereka lakukan. Waqidu kaida. Baik. Dan aku membalas tipu daya mereka. Dan tidak ada tipu daya yang mereka gencarkan, lancarkan, kecuali kembali kepada mereka sendiri. Barakallahu fikum. tipu daya mereka akan sia-sia. Wa akidu kaida famahil kafirina amhilhum ruwaida. Hakala famahil kafirina amhilhum ruwaida, berikan muhlah, beri tangguh kepada mereka. Dari yang lain, wala tastajil lahum, jangan kau tergesa-gesa wahai Rasul terhadap mereka. Beri tangguh mereka, tidak lama mereka hidup. Barakallahu fik. Tidak lagi seperti umat-umat dahulu kala yang umurnya mereka ratusan tahun, bahkan ribu tahun. Jadi umat ini tidak lagi lama umurnya. Famahil kafirina amhilhum ruwaida. Subhanallah. Niscaya engkau akan melihat apa yang akan menimpa mereka dari azab, dari musibah, kebinasaan. Sesaat, tidak lama, tidak lama mereka akan mendapatkan apa yang mereka telah lakukan dari kejelekan. Wallahul musta'an. Tabarakallahu bikum. Ini sepenggal dari surah Tariq. Barakallahu bikum. Setelah Allah SWT bersumpah dengan langitnya dan air hujan yang Allah turunkan, demikian juga Allah bersumpah dengan bumi, dengan tetumbuhan yang Allah keluarkan. Kemudian Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah ucapan yang memisahkan antara hak dan yang batil, dan bukan main-main. Kemudian mereka orang kafir melakukan tipu daya, dan Allah akan membalas tipu daya mereka. Biarkan, tangguhkan mereka sesaat, engkau akan melihat apa yang Allah akan timpakan kepada mereka di dunia ini dan di hari akhirat kelak. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bika syarullah ilahillah antasabutu ilaih.